Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati hari-hari berharga di bulan Ramadan. Hendaknya kita senantiasa terus mengoreksi amalan kita, terlebih kita sedang berada di penghujung bulan, yaitu 10 terakhir dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, mental kita mental sang juara. Mental sang juara atau mental pelomba itu dia semakin mendekati finish akan semakin kencang, akan semakin dia memaksimalkan usaha untuk menjadi juara saat mencapai finish, sehingga bukan tambah lemes, bukan tambah ngelokro, bukan tambah itu dia gak semangat, tetapi hendaknya semakin besar semangatnya itu untuk mencapai yaitu garis finish sebagai sang juara. Kita insya Allah melanjutkan sekalian pembahasan kita dari kitab Situ Durar. Kita telah selesai pada Al-Aslul Awal, ini pokok yang pertama, yaitu Ikhlasuddin Lillah, mengikhlaskan agama semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bab yang pertama atau prinsip yang pertama yang merupakan dasar pokoknya perkara, dan ini adalah pembahasan lain dari prinsip La ilaha illallah, yang kalimat La ilaha illallah menuntut kita untuk memurnikan penghambaan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk pada prinsip yang kedua, al-aslu tsani, yaitu at-tariqu wahidun, bahwa jalan itu hanya satu, itu jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya satu. Dan ini adalah prinsip lain dari kalimat Muhammad Rasulullah, bahwasanya iqrar, penegasan keimanan Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, penegasan keimanan Muhammad adalah utusan Allah, mengajarkan bahwasanya risalah yang beliau bawa adalah satu-satunya jalan untuk menuju Allah, untuk sampai kepada Allah Ta'ala, itu risalah Islam. Jalan yang beliau bawa, tidak ada jalan lain yang akan mengantarkan kepada Allah, ke jannahnya Allah, kecuali jalan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ikuti pembahasan yang disampaikan oleh beliau ini, supaya kita betul-betul semakin bisa meresapi bahwa tidak ada jalan lain menuju Allah dan jannahnya kecuali jalan Islam. Karena jika kita juga berada di zaman syubhat, zaman banyaknya kerancuan-kerancuan, di mana banyak orang menebar syubhat bahwasanya jalan menuju Allah itu banyak, sehingga tidak hanya Islam saja, atau juga nanti ada cabang-cabang yang diingat oleh Nabi Firaquddalah, banyaknya jalan-jalan menyimpang dari Islam, walaupun belum keluar dari Islam. Lalu orang mereka mengatakan, maksudnya jalan menuju Allah itu banyak. Bisa lewat sufi, bisa lewat filsafat, bisa lewat yang lain-lainnya. Sehingga menghilangkan hakikat makna peringatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang jalan-jalan yang menyimpang. Bapak sekalian, Mari kita simak perkataan beliau, apa yang beliau sampaikan kepada kita dalam kitab Situ Duror pada pokok yang kedua, itu At-Tariqu Wahidun. Beliau mengatakan, I'lam rahimakallah, ketahuilah, yang semoga Anda senantiasa tercurah rahmat Allah Subhanahu wa taala, anna at-tariq alladhi yatmanu laka ni'matal Islam wahidun la yata'addad. Ketahuilah, semoga Anda senantiasa dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa jalan yang menjamin Anda yaitu kenikmatan Islam, jalan yang Allah jaminkan buat Anda sehingga Anda betul-betul selamat sampai tujuan adalah nikmat Islam. Itu hanya satu, la ya'addad, yang tidak berbilang. Jalan yang menjadikan atau nikmat Islam yang menjadikan jaminan buat Anda, nikmat Islam yang merupakan jaminan untuk Anda mengantarkan sampai tujuan, itu hanya satu, la ya'addad, tidak berbilang. Itu Islam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam, hanya Islam, bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan agama yang lainnya. Dan Islam yang mengantarkan kepada Allah SWT, Islam yang diajarkan Nabi, bukan Islam, bukan atas nama Islam, tapi yang diajarkan adalah hawa nafsu, hawa. Islam yang menjamin kita sampai ke tempat tujuan hanya satu, tidak berbilang. Li'anna Allah katabal falaha lihisbin wahidin faqat. Karena sungguhnya Allah SWT menetapkan kemenangan bagi satu kelompok. Kemenangan, kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan yang hakiki sampai menghadap Allah SWT hanya satu kelompok. Kelompok yang mana itu? Itu kelompok Hizbullah. Ulaika Hizbullah. Ala inna hizballahi umul muflihun. Mereka itulah Hizbullah, partainya Allah, kelompoknya Allah. Bukan mendirikan partai namanya Hizbullah, tetapi hamba-hamba Allah yang benar-benar berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi satu saat ada namanya partai Hizbullah, tapi hakikatnya adalah Hizbus Syaitan. Karena sekedar nama itu tidak memberikan jaminan. Sekedar nama tidak memberikan jaminan. Yang menjadikan jaminan adalah hakikat yang diwujudkan oleh sekelompok tersebut. Banyak sekarang ini nama-nama yang nama-namanya Masya Allah. Nama-nama yang syar'i. Nama-nama yang sangat luar biasa dalam agama kita. Tapi hakikatnya adalah kekafiran. Hakikatnya adalah kepalsuan. Contoh umpamanya, orang punya prinsip, kita harus pegangi tauhid ini. Betul. Kita wajib pegang teguh tauhid. Tapi ketika kemudian bicara apa itu tauhid, ternyata tauhid itu artinya menolak sifat-sifat Allah, menolak nama dan sifat Allah. Ada lagi tauhid manaital manunggaling, yaitu kaulo gusti. Ini adalah isinya sesat dan menyesatkan. Sehingga istilah perlu untuk diketahui hakikat maknanya. Demikian juga orang punya istilah, yaitu keadilan. Bagus, keadilan itu bagus. Prinsip Islam, kita wajib untuk bersikap adil, berbuat adil. Tidak boleh kita zalim. Tapi ketika ternyata orang punya prinsip keadilan, maksudnya adalah ini mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, karena menetapkan takdir atau meyakini takdir itu artinya tidak menetapkan keadilan Allah. Yang adil itu kalau dia ingkari takdir baru kemudian ini adil. Karena manusia berbuat mutlak tanpa keterikatan siapa-siapa, termasuk tidak terikat dengan Allah Ta'ala. Ini kesatan semuanya. Maka Hizbullah maksudnya adalah yang benar-benar para hamba Allah yang berjalan di atas agama Allah Ta'ala. Ketahuilah sungguhnya Hizbullah itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian wa katabal ghalabah li hadzal hisbin wahidin li hisbin wahdah, dan Allah menetapkan yakni kemenangan itu li hadzal hisbil wa li hadzal hisbi wahdah hanya untuk satu kelompok ini. Allah menetapkan kemenangan yang hakiki, bukan kemenangan yang semu. Kemenangan yang hakiki itu kemenangan sampai di akhirat dia sukses. Itu kemenangan hakiki. Di dunia ini, wujud kemenangan itu adalah bisa istiqomah sampai matinya. Bisa istiqomah sampai matinya. Jadi wujud kemenangan itu, kalau di dunia ini, adalah dia bisa istiqomah di atas al-haq sampai matinya. Itu adalah ini kemenangan, menang seperti itu. Maka ada seorang sahabat yang ketika dalam peperangan dia tertusuk senjata, maka dia katakan fustu, aku telah menang. Ini aku telah menang. Fustu. Kemudian sebagaimana dalam ayat Allah SWT yang penetapan Allah kemenangan itu hanya untuk satu hisab ini, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hisballahi humul ghalibun. Barang siapa yang yaitu dia berwala, dia memberikan loyalitas kepada Allah dan Rasulnya, dan memberikan loyalitasnya kepada orang beriman, fa inna hisballahi humul ghalibun, maka sungguhnya hisballahi itulah orang-orang yang menang, orang yang betul-betul menang. Sehingga kemenangan itu hanya ketika orang menjadi hisballah, termasuk kemenangan walaupun dia terbunuh di dunia ini, walaupun dia tidak mendapatkan jabatan kekuasaan, karena hakikat kemenangan bukanlah mendapatkan kekuasaan, itu kemenangan semu. Kemenangan semu. Kenapa semu? Karena boleh jadi kemenangan itulah awal kekalahan dia. Dia menjadi angkuh, menjadi sombong, menjadi lupa agama, mati di atas kekafiran, mati di atas kesyirikan, mati di atas kemunafikan. Tetapi kalau kemenangan, hakikat kemenangan itu adalah mati di atas Islam, mati di atas sunnah, mau mendapat meraih kekuasaan, tidak meraih kekuasaan, dia bisa menjadi pejabat atau tidak menjadi pejabat, dia menang dengan musuhnya atau dia mati dengan musuhnya, kalau dia mati di atas Islam dan sunnah, itu namanya menang. Kemenangan dari itu, karena dia akan mengantarkan pada kebahagiaan hakiki. Mengantarkan kepada keberhasilan yang hakiki, itu keberhasilan untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang bahagia. Kemenangan mendapatkan kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa mahma baghasta fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam falan tajida tafriqal ummah ila jamaat wa tahzibat itaktilati illa masmuma. Beliau katakan, mahma ba'atha fi kitabillah wa sunati rasulullah sallam, bagaimanapun anda membahas apa yang ada dalam kitab Allah dan sunnah Nabi, betapapun anda bahas dalam kitab Allah, anda pelajari kitab Allah, anda pelajari sunnah Nabi, falan tajida tafriqal ummah ila jama'atin, anda tidak akan pernah mendapatkan perpecahan umat menjadi jamaah-jamaah itu. Anda tidak akan pernah mendapatkan perpecahan umat menjadi berbagai macam kelompok-kelompok itu, wa tahzibiha fi taqtilat illa madmuman. Tidaklah Anda dapatkan perpecahan umat menjadi berbagai macam kelompok hisab-hisab itu kecuali pasti Anda dapatkan tercela. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hisbin bima ladaihim farihud. Dan janganlah kalian seperti keadaan orang-orang musyrik, orang-orang yang mereka itu memecah belah agamanya, mereka menjadi berkelompok-kelompok, lalu setiap kelompok mereka berbangga dengan kelompoknya. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Berbangga itu ada dua, berbangga yang terpuji dan berbangga dengan badan, berbangga yang tercela. Berbangga yang terpuji, berbangga dengan Islam. Seperti yang Allah katakan, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan fadilah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia dan rahmat Allah, hendaklah kalian bergembira. Falyafrahu, hendaklah kalian bergembira. Kenapa? Karena karunia dan rahmat Allah ini lebih baik dari segala perkara yang kalian kumpulkan berkaitan dengan dunia seisinya. Para pemirsa, ini kebanggaan yang masyru', kebanggaan yang terpuji, yang mahmud, yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala, agar kita berbangga dengan Islam. Ini berbangga untuk kita jadikan sebagai jalan kehidupan kita sampai mati, yang tidak boleh kita tukar-tukar. Dan bangga dengan ajaran Islam yang sangat mulia, yang penuh dengan ini ajaran-ajaran emas. Kemudian, adapun berbangga dengan selain kepada al-haq, membanggakan bukan tidak membanggakan kebenaran, maka tidak terpuji. Nasihat seorang alim kepada Qarun yang berbangga dengan dunianya yang membuat dia sombong dan menjauh dari Islam, La tafrah, jangan kamu gembira. Ini jangan kamu berbangga dengan apa yang Allah berikan pada kamu, bersombong. Kegembiraan yang menjadikan dia sombong, menolak kebenaran, semakin jauh dari Allah SWT. Hisbiyah, berkelompok menjadi jamaah-jamaah, lalu dia berbangga dengan kelompok-kelompok tersebut, yang dia banggakan bukan Islamnya, bukan sunnahnya, bukan tauhidnya, yang dia bangkan adalah kelompoknya. Lihat di masyarakat kita, kalau sampai Anda berani menyinggung kelompok ini, bisa putus leher Anda. Tapi kalau Anda nginjek-nginjek Islam, gak apa-apa, aman. Lebih aman nginjek-nginjek Islam dibandingkan dengan menyinggung sebuah kelompok hizb di masyarakat. Ini menunjukkan ada penyakit hisbiyah. Ini menunjukkan ada penyakit fanatisme kelompok. Sampai enggak mau lihat kelompok ini batil atau benar, enggak mau lihat. Yang penting kelompok ini. Termasuk dalam hal masalah pengambilan ilmu. Datang seorang ulama yang ceramahnya itu dengan Quran, dengan sunnah, menukil perkataan para sahabat, perkataan para salaf. Kemudian ceramahnya ini bertentangan dengan prinsip, yaitu kelompoknya ini. Enggak kepake. Ini bukan kelompok kita. Ini bukan dari kita. Tapi ceramah, seminar, tulisan dari kelompoknya, walaupun pemikirannya itu rusak serusak-rusaknya, dimaklumi. Ini kawan kita, kelompok kita. Ini penyakit hizbiyah. Ini penyakit hizbiyah. Sehingga orang tidak dikembalikan kepada asal dasar agamanya itu Al-Quran, As-Sunnah. Harusnya di situ dipompakan, ditancapkan di hati kita ini kecintaan kepada Islam, kecintaan kepada dalil, kecintaan kepada jalan yang hak, bukan kecintaan kepada hisab. Ini penyakit yang menyebar di masyarakat kita. Sehingga kalau sudah hisab, urusan hisabnya itu mati hidupnya. Toh nyawa dia. Dia siap korbankan apapun. Untuk Islam, enggak ada urusan. Enggak peduli. Ini sebagian kenyataan yang ada. Dan ini adalah buah daripada pelayan penyakit hizbiyah. Kalau sebuah keterplesetan itu datang dari bukan kelompoknya, bagaimana tajamnya pisaunya itu untuk menyembelih orang tersebut. Tapi kalau kesalahan itu datang dari kelompoknya, walaupun sangat besar, menganga besar, dimaklumi. Sampai kesalahan yang buat dia itu kafir umpamanya itu dimaklumi. Itu Masya Allah. Ini adalah diantara buah daripada tumbuhnya penyakit isbiah di dalam diri seorang. Tiap kelompok bangga dengan prinsip kelompoknya itu, sehingga tidak lagi kembali kepada prinsip yang hak dalam beragama. Wa kaifa yuqiru rabbuna ummatan ala tashattut ba'da ma asamaha bihablihi wa yubarri'u nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam minha hina takunu kadhalik wa tawa'adaha alihi. Bagaimana Rob kita ini bisa senang atau ridha umat ini berpecah belah setelah Allah jaga dengan dengan talinya, yaitu tali Islamnya yang Allah satukan dengan tali Islam. Bagaimana Allah akan bisa ridha, Allah akan bisa senang menyetujui perpecahan yang terjadi tengah-tengah umat ini. Wa huwa yubarri'u nabiyahu sallallahu minha, yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabinya itu bara, berlepas diri dari berbagai macam kelompok-kelompok yang sesat itu. Hina takunu kadzalik wa tawa'ada 'alai, ketika mereka itu berjalan hidup berkelompok-kelompok, maka Allah ancam mereka dengan kelompok-kelompoknya itu, berkelompok-kelompoknya itu. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai, innama amruhum ila Allah tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang mereka itu bertafarruq, berpecah belah menjadi berbagai macam kelompok-kelompok, wa kanu syi'an, mereka berkelompok-kelompok, bergolong-golong. Lasta minhum fi syai, ya Muhammad, engkau berlepas diri mereka, engkau enggak ada urusan dengan mereka. Allah menjadikan nabinya barak, berlepas diri dari mereka-mereka itu. Nabi cuci tangan, Nabi tidak akan membela, Nabi tidak akan itu tidak akan mengakui mereka sebagai bagian daripada kaumnya atau umatnya. Laisa minna, itu bukan dari golonganku, itu bukan dari ajaranku, itu bukan dari jalan hidupku. Innama amruhum ilallah, sungguhnya perkara mereka kembalinya kepada Allah Ta'ala. Thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun, lalu Allah akan sampaikan berita, Allah akan khabarkan pada mereka apa yang mereka lakukan. Kemudian beliau membawakan riwayat dari Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat yang dicintai rakyatnya, sahabat yang punya keutamaan besar, dan sahabat yang dicaci maki oleh Syiah, sahabat yang dicaci maki oleh ini Syiah karena sempat berperang dengan Ali, sedangkan Syiah penyembah Ali, kemudian Muawiyah dalam musuh politiknya sehingga dihancurkan sehancur-hancurnya, dan Syiah semuanya berslogan Ahlul Bait, cinta Ahlul Bait, adalah sekedar kedok semata-mata. untuk menutupi kepalsuan ajarannya yang penuh dengan kekafiran dan kebobrokan dan kerusakan, sahabat Muawiyah berijtihad, sahabat Ali berijtihad, dua-duanya sahabat yang punya keutamaan, yang tidak boleh kita membicarakan pertikaian mereka yang membawa kepada caci makian kepada mereka. Sejarah memang bisa kita lihat. Tapi kemudian membawa kepada caci makian kepada salah seorang sahabat ini adalah perkara besar yang menyelisih wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawakan dari Muawiyah radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina faqala. Ketahuilah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kami, kemudian Nabi bersabda, ala inna man qablakum min ahlil kitabi iftaraku ala sintaini wa sabaina millah, wa inna hadhil millah satafariku ala salatin wa sabain, sintani wa sabauna finnar, wa wahidatun fil jannah wa yal jamaah. Dari Muawiyah, Nabi bersabda, ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab, mereka itu berpecah belah menjadi 72 milah. Dan sungguhnya umat ini berpecah belah menjadi 73 milah. 72-nya itu di neraka. Dan yang satunya itu di surga. Wayal jamaah. Dan yang satu itu adalah al jamaah. Dan yang satu ini adalah al jamaah. Sehingga umat ini akan terpecah belah menjadi sekian banyak kelompok. Sekian banyak ini aliran-aliran. Lalu diterangkan oleh Amir As-San'ani. Qala Al-Amir As-San'ani rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, laisa dhikrul adad fil hadith libayani kasratil halikin. Bukanlah penyebutan bilangan-bilangan tadi, 73 tadi, untuk menjelaskan banyaknya orang-orang yang binasa. Wa inna ma huwa li bayani tisai turuqid dalal wa syu'abiha. Tapi untuk menjelaskan tentang luasnya jalan-jalan sesat dan cabang-cabangnya itu. Memang orang yang hancur banyak, orang yang binasa banyak. Pengikut kebatilan, pengikut kesesatan itu lebih banyak dari pengikut kebenaran. Karena Allah katakan, aktharuhum musyrikun, aktharuhum fasikun, aktharuhum kini kafirun. Kebanyakan mereka ada orang-orang yang musyrik, kafir, munafik, termasuk dalam ini pengikut aliran sesat. Tetapi hadis ini, penegasannya adalah bahwa beliau menjelaskan penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kesesatan dengan berbagai macam cabang-cabang itu. Wa wahdatu tariqil haq, dan jalan yang hak itu hanya satu. Jalan yang hak itu hanya satu. Sebagaimana juga nadhiru dzalik ma dzakarahu a'immat tafsir fi qalihi. Sebagaimana juga semisal dengan ini adalah penjelasan para ahli tafsir tentang ayat Allah taala, wala tattabi'us subul fatafaraqu bi an sabili. Jangan kalian ikuti jalan-jalan, akan jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Ta'ala. Sehingga jalan Islam itu hanya satu, jalan yang hak itu hanya satu, jalan yang sesat itu sangat banyak, diingatkan jangan ikuti jalan-jalan tersebut. Annahu jam'u subul al-manhi anittiba'iha libayani syu'a ta'atasha'ubi turuqid dalal wa qasratiha wa si'atiha. Subulnya ini, bahwasanya subul itu adalah jamak, yaitu banyaknya jalan-jalan yang terlarang untuk diikuti. Falawala tatabi'u subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan. Ini adalah kalimat subul ini merupakan jamak daripada sabil. Dan semua jalan-jalan ini semuanya al-manhi, terlarang untuk diikutinya itu. Dan ini dalam rangka menjelaskan libayani tasya'ubi turuqid dalal, bahwasanya jalan-jalan kesesatan itu bercabang-cabang banyak. wa kasratiha wasiatiha, dan banyak jalan sesat, luasnya jalan sesat. Wa afrada sabilal huda wal haq liwihdatihi wa adami ta'addudi, dan Allah SWT menjadikan yaitu jalan huda itu satu, ini satu-satunya, tidak berbilang. Jalan hak itu satu dan satu-satunya dan tidak berbilang, sehingga jalan yang hak hanya satu. Islam, bukan Yahudi Nasrani, bukan Majusi, hanya Islam. Inna dina indalal Islam, wa may yattaghi ghayra al-Islam dina fala yuqbala wa huwa fil akhirati minal khasirin. Agama di sisi Allah itu hanya Islam. Barang siapa dia mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah SWT. Sebagaimana juga jalan yang hak yang diwariskan oleh Nabi hanya satu, Islam yang Nabi jelaskan, Islam yang diikuti oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Adapun kunan muncul berbagai macam bid'ah-bid'ah, itulah penyimpangan-penyimpangan dari Islam yang menyesatkan dari jalan Islam. Fadalla hadzal hadits binassihi ala anna tariq wahidun. Hadis ini dengan nasnya menjelaskan bahwasanya jalan itu hanya satu. Qala Ibnu Al-Qayyim, berkata Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala, beliau mengatakan wa hadza li anna tariqa al-mawsila ilallahi wahidun wa huwa ma ba'atha bi rusulahu wa angsala bi kutubahu wa la yasilu ilaihi ahadun illa min hadith tariq walau annan nasa min kulli tariqin wastaftahu min kulli babin fatturuku alihim masjudah wal abwabu alihim mukhlaqah illa min hadith tariq al-wahid fa innahu muttasilun billah musilun ilallah. Al-Imam Al-Qayyim mengatakan, dan ini penjelasan hadis yang disebutkan oleh Nabi tersebut, ini menunjukkan hal ini, li'anna tariq, karena jalan yang mengantarkan kepada Allah hanya satu. Karena jalan yang mengantarkan kepada Allah hanya satu, yaitu apa yang Allah mengutus para rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya. Ini jalan yang Allah jelaskan dengan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya, dan tidak akan sampai orang kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada tujuannya, illa min hadith tariq, kecuali melalui jalan ini. Tanpa jalan ini, maka tidak akan sampai kepada tujuan. Walau annan nas min kulli tariqin, seandainya manusia itu meniti jalan-jalan, setiap jalan, wastaftahu min kulli babin, dan minta dibukakan setiap pintu yang ada, maka fatturuq ali masdudah, semua jalan itu akan dia dapatkan sebagai jalan buntu. Wal abwab alaihim mukhlaqah, dan semua pintu itu dalam keadaan yaitu tertutup, illa min hadzal tariq al wahid, kecuali orang mereka melalui jalan yang satu ini, itu yang akan terbuka pintunya, akan sampai ke tempat tujuannya, jalannya akan mengantarkan kepada ini Allah dan surganya. Fa innahu muttasilun billah musilun ilallah, karena jalan ini nyambung kepada Allah dan menyampaikan kepada Allah Ta'ala, sehingga tidak ada jalan lain menuju Allah kecuali satu jalan, yaitu Islam, yaitu jalannya Ahlussunnah wal Jamaah, yang terbebaskan dari kesesatan-kesesatan yang ada itu. Qultu, akan tapi aku katakan walakin kasratu bunyatihi al-adiyat tashaqqaqu fihi tuhaddilu anhu wa inna man harafa minal firaq isti'nasan bita'adud wa tawakhusan minat tafarrud wa istijalan lil wusul wa jubnan antahammulit tul. Aku katakan, akan tapi banyaknya, yaitu berkelok-keloknya jalan ini, berkelok-keloknya jalan ini, kemudian dia pun merasa yaitu kepayahan dalam menempuh jalan tersebut. Sesungguhnya menyimpangnya orang yang menyimpang dari berbagai macam firqatul dhalalah itu, karena mereka itu merasa nyaman dengan banyaknya jalan yang ada itu. Kelihatan mulus, kelihatan pendek, kelihatan cepat untuk yaitu sampai, kayak jalan pintas. Wa tawakhushan minat tafarrud. Tapi ada rasa ketakutan, ada rasa kengerian ketika harus berjalan sendiri. Artinya berjalan di atas al-haq itu kayak sendiri. Berjalan di atas jalan yang batil itu temannya banyak, sehingga lebih nikmat. Oh, enggak apa-apalah, ya ini enggak apa-apa neraka, yang penting banyak temannya. Ya ini merasa dia nyaman dengan banyaknya teman, ini banyaknya pejalan, tapi dia ada kengerian kalau harus sendirian berjalan di atas jalan tadi itu. Dia pengen cepat sampai ke tujuan, dianggapnya kalau jalan yang hak ini lama, panjang, lama, berliku-liku, berkelok-kelok. Bayangkan, orang sering sekali bilang, ketika kita dakwah tauhid, pendasaran dengan tauhid, ah kelamaan, panjang, kapan kita akan bisa menikmati hasilnya itu? Jalan pintas itu langsung demo presiden, turunkan, jungkelkan, kemudian bisa menggang kekuasaan, kemudian bisa menikmatinya. Jalan pintas, cepat. Perjuangannya singkat untuk mendapatkan tujuan. Kalau mengikuti jalan yang haknya, jalan yang itu, oh kelihatan panjang, berliku-liku, kemudian menakutkan. Bisa dia malah mendapatkan banyak celaan dari orang, sehingga khawatir sendiri. Khawatir dia itu menempuh jalan sendirian. Dan dia menjauhi dari memikul beban panjangnya jalan itu. Pengen yang singkat, kelihatan nyaman, segera menikmati, sehingga akhirnya dia pun tidak berani, tidak punya keberanian untuk berjalan di atas jalan yang hak, karena kelihatan panjang, berkeliku-liku, kemudian nampak mengerikan. Maka kata Ibnu Qayyim, man istatala at-tariq dha'ufa ma masyuh. Barang siapa yang dia merasa jalannya itu panjang, maka dia akan lemah, yaitu perjalanan itu akan lemah kemauan untuk menempuhnya itu. Wallahul musta'an. Tentu kepada Allah kita mengadu untuk kita bisa berjalan di atas jalan yang hak, walaupun kelihatan capek, lelah, panjang, tapi itu yang akan mengantarkan. Anda yang pengen cari jalan pintas, masuk jurang, nyemplung jurang, sehingga pengen cepat tapi nyemplung jurang. Panjang, kelihatan panjang, nggak apa-apa, yang penting sampai tujuan itu. Sesungguhnya jalan yang hak itu bukan kelihatan panjang, memang kelihatan itu banyak kendala, karena memang nafsu itu banyak nggak cocok. Karena jalan ini adalah huffatil jannah bil makarih. Surga itu dikupengi dengan hal-hal yang dibenci oleh nafsu. Sehingga hanya orang-orang yang mereka punya cita-cita tinggi, keberanian, semangat yang hebat, kemudian dia betul-betul pejuang, dia adalah orang-orang yang pemberani, itu yang siap untuk menempuh jalan itu. Ibaratnya seperti jalan menuju ke puncak gunung, itu jalannya itu ngeri, naik kelikaliku, kemudian jurang kanan kirinya sangat berbahaya, tapi terus dia terus naik terus. Ada suara-suara, kamu jangan teruskan, kamu bahaya, bisa kamu jatuh nanti, bisa mati kamu, terus dan seterusnya. Tapi dia naik terus, sampai puncaknya menikmati pemandangan yang hebat, yang luas, yang indah, yang mengagumkan. Prosesnya itu kelihatan sulit. Prosesnya kelihatan sulit, tapi itu yang mengantarkan ke tempat tujuan. Kalau jalan ke neraka itu kelihatan menyenangkan semuanya. Wahufatin narbi bisyahwat. Kalau neraka itu dikelilingi dengan syahwat, semuanya cocok, senang, cocok. Sehingga banyak pengikutnya, banyak penggemarnya, banyak temannya. Jalan menuju Allah hanya satu, tidak berbilang. Dan jangan khawatir sendirian, jangan khawatir sedikit temannya, karena itu yang akan mengantarkan pada tujuan. Karena itu yang kita targetkan adalah sampai ke tempat tujuan, bisa nanti akan mendapatkan semua yang kita inginkan. sehingga jangan letih, jangan capek, jangan merasa panjang, tetaplah bergairah menempuh jalan tersebut. Demikian Bapak sekalian, kita cukupkan dulu, insyaallah akan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Bismillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.